jamu cinta nan ramah melanda menunda mimpi ke ruangan rasa ke titik pertemuan langit dan bumi Zulaikha pasrah mencari arti tak siapa yang bisa meredam cinta Zulaikha membuat di dada menyintai tampan memuji indahnya ciptaan Tuhan Zulaikha kisah cintamu dada menyintai Yusuf berwajah tampan memuji indahnya ciptaan Tuhan dengan rahmat dan kunyanya jua yang betapa hebatnya Yusuf tercinta lebih hebat Yang Maha Pencipta Yeah.